بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam surat Tur. Dalam surat At-Tur ayat yang ke-32 dan seterusnya. قال الله تبارك وتعالى في كتابه أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. كتب اليوم Allah Jalla wa'ala berfirman, Am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qawmun ta'un. Apakah yang memerintahkan mereka, pemikiran mereka dengan ini, menuding Nabi kita alaih salatu wassalam tukang sihir atau majnun, orang gila, atau yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah syair? Apakah yang memerintahkan mereka untuk mengucapkan seperti ini pikiran-pikiran mereka, akal-akal mereka? Am hum qaumun taghun, ataukah mereka adalah kaum yang melampaui batas? Apakah akal pikiran yang membawa mereka untuk mengucapkan demikian? Atau memang sikap taghun, sikap melampaui batas yang ada pada diri mereka? Am yakuluna taqawwala, ataukah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu taqawwalahu, ucapan-ucapan Muhammad belaka, bukan wahyu, tetapi adalah perakiraan Muhammad sendiri menurut mereka? Bal la yu'minun, bahkan mereka tidak beriman. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, falyatu bihaditsin mitlih, maka silahkan mereka mendatangkan seperti pembicaraan atau pembicaraan sepertinya. Ayo, kalau mereka mengatakan itu syair, silahkan datangkan pembicaraan sepertinya. Buat ingkanu sadiqin, jika mereka adalah orang-orang jujur. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun, ataukah mereka diciptakan dari tanpa asal, dari sesuatu apapun? Mereka diciptakan dari min ghairi syai'in, tidak punya asal muasal, atau merekalah yang menciptakan diri-diri mereka. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Apakah mereka telah diciptakan dari tanpa asal, atau mereka, kata Allah Jalla wa'ala, yang menciptakan diri-diri mereka. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, sungguh mereka tidak percaya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apakah di sisi mereka perbendaharaan Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah mereka yang berkuasa, kata Allah tabaraka wa taala. Mari kita baca tafsirnya. Kata Sa'di rahimahullahu taala, am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun, ay ahadha at-takdhibu lak wal aqwal allati qaluha. Apakah yang memerintahkan mereka itu untuk mendustakan, untuk mengucapkan ucapan-ucapan kotor, Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila? Apakah ini semua ahada takdzibu lak wal aqwal allati qaluha hal sadarat an ukulihim ahlamihim? Apakah ini murni tudingan, tuduhan, pendustaan ini, apakah benar-benar muncul dari akal mereka semata atau pikiran-pikiran mereka? Apakah ini lahir dari ucapan akal pikiran mereka? Fabi'sal uqul wal ahlam allati hadhihi nata'ijuha wa hadhihi thamaratuha. Betapa jahat pikiran tersebut, betapa jelek akal tersebut, kalau pada akhirnya, kalau buahnya ya seperti ini. Ya, kata beliau barakallahu fikum, betapa jelek akal, betapa jelek pikirannya, kalau akalnya itu nilainya seperti ini, atau kesimpulannya seperti itu, atau buah dari akalnya seperti ini. Mengatakan Muhammad majnun, gila, Muhammad tukang sihir, ya sihir. Kalau ini muncul dari akal pikiran mereka, betapa jahat, betapa jelek pikiran dan akal mereka. Betapa jelek akal dan pikiran kalau pada akhirnya menyimpulkan Muhammad itu orang gila. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir. Betapa jelek akal yang seperti ini. Fa inna uqulan ja'alat akmalal khalqi aqlan majnunan. Sesungguhnya akal-akal telah menjadikan manusia yang paling sempurna akalnya menjadi orang gila. Wa ja'alat asdaqa sidqi wa ahaqqal haqqi kadziban wa batila. Akal-akal tersebut menjadikan orang yang paling jujur, orang yang paling benar sebagai pendusta dan pembawa kebatilan. Lahiyal uqul allati yunazzihul majjanina anha. Akal-akal yang seperti ini, orang-orang gila saja enggak akan mengatakan demikian. Orang gila loh ya. Tidak akan mengatakan, sampean gila. Muhammad gila, tukang sihir. orang-orang yang gila akalnya saja tidak akan mengucapkan seperti itu. Apa yang kita ambil dan petik? Bahwa ternyata tudingan dan tuduhan terhadap diri Nabi alaihi salatu wassalam bertentangan dengan akal sehat, barakallahu fikum. Bertentangan dengan pikiran-pikiran yang jernih. Kalau ini sebagai penyebabnya lahir dari akal dan pikiran, betapa jahat dan jelek akal dan pikiran tersebut. Amil ladhi hamalahum ala dhalik zulmuhum wa tughyanuhum wa huwal waqi'u. Ataukah yang membawa mereka adalah kezaliman yang ada pada mereka dan sikap melampaui batas yang ada pada mereka. Wahwal waqi', inilah dia sebenarnya kenyataan yang membawa mereka untuk menuding Muhammad adalah penyair yang dibawanya adalah syair. Rasul alaihi salatu wassalam adalah sahir, tukang sihir, atau beliau adalah gila yang membawa mereka untuk mengucapkan demikian bukan karena akal dan pikiran mereka sesungguhnya. Namun yang membawanya adalah sikap kezaliman yang ada pada mereka dan sikap melampaui batas yang ada pada mereka. Inilah yang membawa untuk dia mengada-ngada, barakallahu fikum, di dalam hidup. Makanya antum bisa melihat dalam realita nanti, kalau ada orang yang terkenal punya sifat zulm, punya sifat kezaliman atau sikap berlebihan, sikap melampaui batas, dia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Dia akan berbuat sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka dan duga-duga sebelumnya. Kalau seseorang sudah dirasuki oleh sikap zulim, mau berbuat zalim kepada saudaranya, dia akan melakukan apa saja menurut dia terpuaskan. Merasa dipuaskan dengan perbuatan zalim yang dilakukan, padahal itu adalah bumerang buat dirinya. Akan menjadi senjata makan tuan. Barakallahu fikum. Karena kalau seseorang telah berada dalam sikap berbuat zalim, barakallahu fikum, atau ada kemauan untuk melakukan kezaliman, apa saja akan dilakukan. Apa saja akan ditempuh, barakallahu fikum. Mau bertentangan dengan ilmunya, tidak akan peduli. Mau menyelisihi apa yang dulu dia ucapkan, tidak akan peduli. Yang penting, dia sudah merasa puas. Menurut dia, tertunaikan hajat dan kemauannya, barakallahu fikum. Padahal, kezaliman itu imbalannya sangat besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Sikap kezaliman itu adalah menjadi zulumat, kegelapan demi kegelapan kelak pada hari kiamat. Beliau mengatakan setelah itu, فَالْتُغْيَانُ لَيْسَ لَهُ حَدٌ يَقِفُ عَلَيْهِ. Kata beliau, sikap melampaui batas itu tidak ada batasannya yang dia bisa berhenti padanya. Tidak akan. Coba kita lihat. sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid yang dibawa oleh beliau, mendakwahkan Islam, gelar-gelar kemuliaan beliau dapatkan dari mereka juga. Beliau digelari Al-Amin. Ini bukan main. Jazirah memberikan dia gelar Al-Amin. Penduduk negeri memberikan dia gelar Al-Amin. Orang yang terpercaya, barakallahu fikum. Nah, di saat Allah Jalla wa'ala mengutus beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, berubah. Berubah total Al-Amin, kepercayaan itu, barakallahu fikum. Dibuang. Kenapa? Ini yang jadi pelajaran. Karena sifat tughyan, sikap melampaui batas yang ada pada mereka. Apa yang dulu mereka kenal, dirubah dan dibuang, barakallahu fikum. Diganti dan ditukar. Orang gila, tukang sihir, penyair, barakallahu fikum. Sungguh ini adalah perbuatan atau akibat dari tughyan, sikap melampaui batas yang tidak bisa ada batas untuk dia berhenti padanya. Terus akan berbuat apapun. Fala yastaghribu minat taghi almutajawizil had kullu qawlin wa fi'lin sadara minhu. Allahu Akbar. Jangan heran. Tidak mengherankan, kata beliau, dari seorang yang memiliki sikap melampaui batas, muncul ucapan, perbuatan dari dirinya sendiri, barakallahu fikum, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Jangan heran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga. Kita harus dengan ilmu terus berupaya untuk mengikis. Jangan sampai suatu saat, suatu hari, suatu ketika ada keinginan berbuat zalim kepada siapapun juga. Jangan. Walaupun engkau diperlakukan zalim oleh siapapun, engkau jangan menumbuhkan bibit kezaliman atau ingin berbuat zalim padanya. Karena di saat itu akan lemah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Mau dendam saja terhadap kezaliman yang diperbuat oleh orang, itu akan melemahkan bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala datang. Bagaimana lagi kalau kita ingin berbuat zalim kepada orang lain, barakallahu fikum. Keinginan berbuat zalim pada kehormatannya, pada hartanya, pada nyawanya, atau barakallahu fikum darahnya, jangan sekali-kali ada pada diri seorang muslim dan muslimah. Karena siapapun yang telah berbuat zalim kepada saudaranya, Allah Jalla wa'ala lah yang akan berbuat semisal apa yang diperbuat terhadap hamba Allah Jalla wa'ala. Anna Allah yu'amilu abdahu bima'amala al-abdu abdallahi bima'amala al-abdul khalqa. Allah Jalla wa'ala akan berbuat kepada seseorang sesuai dengan apa yang diperbuat orang ini kepada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Allah akan berbuat sesuai dengan apa yang dia perbuat terhadap hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Kita kan jarang mendengar kalimat ini. Yang sering kita dengar adalah al-jaza'u apa? Min jinsil amali. Imbalan, upah, bayaran sesuai dengan amal yang kita lakukan. Dalam bahasa lain, apa yang kita sebutkan tadi, bahwa Allah Jalla wa'ala akan berbuat terhadap hamba bagaimana hamba ini berbuat kepada hamba Allah Jalla wa'ala. In khairan, jikalau yang dilakukan dan diperbuat adalah kebaikan, maka Allah Jalla wa'ala akan melipat gandakan balasan kebaikan buatnya. Jika kejelekan, maka Allah Jalla wa'ala akan berbuat kejelekan setimpal apa yang dia perbuat terhadap hamba-hamba Allah Jalla fi'ula. Ini hukum dunia, barakallahu fikum. Hukum dunia demikian, rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kalau berlanjut, dia tidak minta maaf kepada orang yang dizalimi sampai dia bawa menghadap Allah Jalla wa'ala. Dia tidak minta maaf kepada orang yang telah diperlakukan zalim, telah dijatuhkan harkat dan martabatnya, barakallahu fikum. Maka tentu hitungannya lain lagi. Allah Jalla wa'ala akan memberikan imbalan sesuai dengan kebijakan Allah di akhirat kelak, barakallahu fikum. Kita kan telah diberitahukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, seseorang yang disebut dengan bangkrut, sudah membawa amal solat, puasa, sedekah, ternyata orang yang bersinggungan hidupnya di dunia datang meminta kebaikannya. Kalau kebaikannya ludes dan habis, sementara utang masih banyak yang menuntut pada dirinya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengambil kejelekan orang yang pernah bersinggungan di dunia lalu diberikan kepadanya, barakallahu fikum. Ya, jadi hukum di dunia, Allah Jalla wa'ala akan memperlakukan hamba sesuai dengan perlakuan dia terhadap hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ini adalah hukmun qadaran wa syar'an. Ini adalah hukum yang menjadi ketentuan Allah Jalla wa'ala dan menjadi hukum syariat, barakallahu fikum. Seseorang diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, barakallahu fikum, bukan sesuatu yang aneh jika orang yang punya sikap melampaui batas, sikap melampaui batas untuk keluar batas, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatan yang muncul darinya, barakallahu fikum. Fahamlah kita bahwa apapun yang keluar dari lisannya orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala, jelas bertentangan dengan akal sehat, bukan terlahir dari hasil akal dan pikiran, namun itu lahir dari sikap kezaliman dan melampaui batas, barakallahu fikum. Mari kita langsungkan kata beliau, am yakuluna taqawwala ay taqawwala Muhammadul Qur'ana wa qalahu min tilqa'i nafsi, ataukah mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan yang diada-adakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan min tilqa'i nafsihi, yang muncul dari dirinya sendiri. Bala la yu'minun falau amanu lam yakulu ma qalu, sungguh benar-benar mereka tidak beriman. Karena kalau mereka beriman, mereka tidak akan mengatakan apa yang mereka ucapkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala menantang mereka. Falyatu bihaditsin mitlihi in kanu shadiqin. Silakan. Mereka mendatangkan pembicaraan sepertinya jika mereka itu jujur. Annahu taqawwala, mereka jujur kalau Al-Qur'an itu adalah bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo datangkan. Fa innakumul arabul fusaha, kalian-kalian ini orang-orang Arab yang fasih berbahasa Arab. Silakan mereka mendatangkan pembicaraan seperti yang ditudingkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengada-ngada. Jika kalian itu orang-orang jujur, jika mereka adalah orang-orang jujur, sungguh mereka ini orang Arab yang fusaha, wal fuhulul bulogha, orang yang apa namanya, tokoh, cerdas, pintar, pandai, ahli balaghah, ahli bahasa. Waqad tahaddakum an ta'tu bimithlihi, sungguh dia telah menantang kalian untuk bisa mendatangkan sepertinya. Fatusaddakum mu'aradatukum, lalu kemudian penentangan kalian itu dibenarkan, diterima. Au tukirru bisidqi, atau kalian akan mengakui tentang kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang diucapkannya itu adalah Al-Qur'an. Wa annakum law ijtama'tum antum wal insu wal jinnu lam taqdiru ala mu'aradatihi wal ityani bimithlihi fa hina idzin antum baina amrayn. Dan kalulah kalian berkumpul, wahai penduduk jazirah Arab, kalian berkumpul, manusia bersatu, jin-jin bergabung, kalian tidak akan mampu untuk menandingi Al-Quran dan mendatangkan yang seperti Al-Quran. Maka di saat itulah kalian punya dua pilihan. Fahina idin antum bainal amrain. Di saat itulah kalian hanya memiliki dua pilihan. Imma mu'minun nabi, kalian beriman kepadanya. Muqtadu nabi hadi, kalian mengikuti petunjuknya. Wa imma mu'anidun muttabi'un lima alimtum minal batil. Ini kemungkinan pertama, kalian beriman dengan Al-Quran, kalian mengikuti Al-Quran petunjuknya, atau kalian menentang dan mengikuti apa yang kalian telah ketahui dari kebatilan. Tidak ada pilihan yang lain. Kalian sudah ditantang oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendatangkan apa yang disabucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalian menuduhnya bahwa Muhammad mengada-ngada. Dialah yang membuat ucapan dalam Al-Quran. Coba, coba datangkan yang semisal dengannya. Berkumpul kalian, bangsa manusia seluruhnya, bangsa jin semuanya, silakan. Kalau kalian tidak punya kemampuan, sementara kalian adalah orang Arab yang fusaha, sementara kalian adalah al-fuhul al-bulagha, orang-orang pintar, orang-orang yang ahli bahasa balagha, tidak mampu, maka tidak ada pilihan kecuali dua. Kalian beriman dengannya, mengikuti petunjuknya atau kalian tetap menentang dan mengikuti kebatilan yang kalian telah ketahui. Allah tabaraka wa ta'ala melangsungkan, am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ataukah mereka yang telah tercipta dari tanpa asal, atau mereka yang menciptakan diri-diri mereka? Apakah mereka yang tercipta, yang diciptakan tanpa asal, atau mereka yang telah menciptakan diri-diri mereka? Wa hadza istidlalun alaihim. Ini termasuk adalah membongkar atau membantah mereka. Bi amrin la yumkinuhum fihi illa taslimu lil haqqi. Terhadap perkara yang tidak mungkin mereka lakukan kecuali harus menerima, pasrah, tunduk, patuh terhadap kebenaran. Awil khurut an mujibil aqli waddin. Ataukah dia keluar dari hukum akal dan hukum agama? Ayo, sekarang merekalah yang tercipta tanpa asal, atau mereka yang menciptakan diri-diri mereka? Ini adalah sebentuk dalil yang menggugat mereka. Allah Jalla wa'ala menyodorkan perkara yang tidak ada di belakang persoalannya kecuali harus menerima kebenaran atau keluar dari hukum akal dan agama. Wa bayanu dzalik, penjelasannya, kata beliau, annahum munkiruna li tauhidillah mukadzibuna li rasulih wa dzalika mustalzimun li inkari annallaha khalaqahum. Mereka mengingkari tentang tauhid Allah. Mereka mendustakan Rasul Allah Azza wa Jalla. Ini berkonsekuensi. Mereka mengingkari Allah telah menciptakan mereka. Wa qad taqarrara fil aqli ma'a syar'i. Dan sungguh telah pasti, telah tetap dalam hukum akal dan hukum syariat, anna dzalika la yakhlu min ahadi thalathati umur, tidak akan lepas dari salah satu tiga perkara. Apa itu? Pertama, imma annahum khuliqu min ghairi syai'in ay la khaliqa khalaqahum bal wujidu min gairi ijadin wala mujidin wa hadha ainul muhal. Kemungkinan yang pertama, mereka tercipta tanpa asal. Maksudnya, tidak ada pencipta yang menciptakan mereka. Bahkan mereka ada tanpa penciptaan. Maksudnya, ada dengan tiba-tiba. Wala mujid, dan tidak ada yang mengadakannya. Makhluk ada dengan tiba-tiba. Wahada ainul muhal. Ini adalah perkara yang mustahil. Ini poin pertama. Kemungkinan dalam wujud ini, mereka tercipta tanpa asal. Maksudnya, mereka tercipta tanpa yang menciptakan. Mereka ada tidak melalui pengadaan atau tidak melalui yang mengadakan. Maksudnya bagaimana? Ada dengan tiba-tiba. Simsalabim, ada. Tanpa ada yang menciptakannya. Wahada ainul muhal. Ini adalah mustahil. Kedua, am humul khaliquna li anfusihim wa hadha aidan muhal. Ataukah mereka yang mencipta diri-diri mereka ini juga mustahil. Fa innahu la yatasawwaru ayyujida ahadun nafsahu, karena tidak bisa tergambar kalau seseorang itu bisa menciptakan dirinya sendiri. Fa idza batala hadanil amrani, jika kedua perkara ini yaitu batil, makhluk ini manusia ada dengan tiba-tiba, mustahil. Atau manusia itu menciptakan dirinya sendiri juga mustahil. Kalau dua perkara ini batal, wa bayanu istihalatihima, lalu kemudian wabana istihalatuhuma, dan jelas nampak kemustahilan keduanya, ta'ayyanal qismut tsalitsu wa huwa annallaha huwal ladzi khalaqahum, maka jelaslah poin yang ketiga, yaitu dialah Allah jalla wa ala yang menciptakan mereka. Wa idza ta'ayyana dzalik, kalau sudah jelas perkara itu, alima annallaha ta'ala huwal ma'bud wahdahu, dia mengetahui atau ulima diketahuilah bahwa Allahu jalla wa ala lah sesembahan satu-satunya, alladhi la tambagil ibadatu wa la tasluhu illa lahu ta'ala, maka tidak patut ibadah dan tidak tepat dan tidak benar ibadah itu kecuali bagi Allahu jalla wa ala semata. Ini barakallahu fikum bagaimana Allahu jalla wa ala membongkar tentang kelemahan yang ada pada manusia agar mau sadar, tetapi balla yu'minun, karena dasar mereka tidak beriman, tidak tersentuh oleh barakallahu fikum teguran-teguran Allahu jalla wa ala, hujjah-hujjah Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.